Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Berikutnya yang terakhir, dalil yang disebutkan pada kaidah yang ketiga oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullah alaih, yaitu hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Hadisnya sudah kita baca di matan ya. Nah, kita langsung saja ke syarah. عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه وكان ممن أسلم عام الفتح dan أبي واقد الليثي termasuk ممن أسلم dari kalangan orang-orang yang masuk Islam عام الفتح di فتح مكة alal masyhuri berdasarkan pendapat yang masyhur yaitu sanata thamanin minal hijrah pada tahun ke-8 hijriyah baik, berarti dia termasuk yang sudah tahu ahdin di kufur, termasuk yang masih baru ya, baru keluar dari kekufuran karena baru masuk Islam. Karena ini perang Hunain, kisahnya di perang Hunain itu kelanjutan dari rangkaian perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Fathu Makkah, selesai dari Fathu Makkah ya, selesai dari urusan di sana, lanjut ke Hunain. Nah, jadi baru, memang baru masuk, mereka baru masuk Islam. Nah, sebagaimana disebutkan di hadis kharajna ma'an nabi, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, menuju Hunain, wa nahnu hudatha'u hadin bi kufur, dan kami baru saja meninggalkan kekufuran karena masuk Islamnya di Fathu Makkah. Nah, dan itu hanya ya hitungannya sekian hari. Baik. Wa lil musyrikin sidratun ya'kifuna 'indaha. Dan kaum musyrikin, mereka memiliki pohon bidara, sidrah, ya, pohon bidara yang mereka kelilingi, kerumuni. Nah, mereka tinggal berdiam, berkerumun di sisinya. Wa yanutuna biha asjihatahum, dan mereka menggantungkan di pohon bidara itu senjata-senjata mereka untuk mencari barokah. Barokah dari pohon itu. Nah, agar mereka menang dalam peperangan. Ya. Begitu ya. Orang musyrik ya. Agar dapat barokah dari pohon-pohon itu agar apa ya? Hah? Agar senjatanya sakti gitu. Na'udzubillah. Tayyib yuqalu laha yang disebut zat anwat. Zat anwat disebut zat anwat. Naam, yuqalu laha zat anwat. Lihat syarahnya. Naam. Zat apa makna zat? Zat bermakna sahibah ya. Naam, ini pemilik. Anwat wal anwat jam'u nawtin. Jamak dari nawt. Wahuwa ta'liqu, yaitu at-ta'liq menggantung. Ai zatu ta'liq. Zatu ta'liq. Zatu ta'liq. Yani pohon-pohon yang memiliki sesuatu yang digantung. Dalam hal ini yang digantung apa? Senjata. Nah, yu'anniquna biha mereka menggantung di pohon itu, ya, di dahan-dahannya, ya. Nah, aslihatahum, pedang-pedang mereka, littabarruki biha, littabarruki biha, untuk mencari barokah dari pohon itu. Faqala ba'du sahabati, maka berkata sebagian sahabat, alladzina aslamu qariban, yang mereka-mereka itu masuk Islam belum lama, baru saja, yaitu pada Fathu Makkah, walam ya'rifu at-tauhid tamaman, walam ya'rifu, dan mereka belum mengetahui tauhid tamaman secara utuh, belum faham tauhid secara utuh karena baru masuk Islam, belum banyak belajar, belum mengerti masalah ini, belum mengerti kalau ini syirik akbar, pembatal tauhid. Mereka menyangka itu boleh-boleh saja, enggak masalah. Faqalu, maka mereka mengatakan, famarorna, hadisnya famarorna bi sidratin, lantas kami melewati salah satu pohon itu, faqulna, lantas kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana, nah, dia syarahnya, ij'al lana, buatkan kami, zata anwad, pohon yang punya gantungan-gantungan, kan begitu ya, pohon yang punya gantungan-gantungan, ya, senjata-senjata, kama lahum datu anwar, sebagaimana mereka punya pohon yang ada gantungan-gantungan senjatanya. Mereka ingin juga seperti itu, ya, karena ketidaktahuan mereka, ingat ya, dari awal ditandai. Jadi pentingnya penjelasan di sini dari Abu Waqid al-Laythi, wa nahnu hudafa'u ahdin bikufr, dalam keadaan kami baru saja meninggal kekufuran, baru saja masuk Islam, artinya belum, seperti kata Syekh, walam ya'rifu tauhid tamaman, belum mengerti tauhid secara utuh. Jadi mereka punya udur, apa ini berarti? Mereka punya udur bil jahl. Udurnya mereka di sini apa? Nanti akan ada penjelasannya. Udurnya mereka belum tahu masalah ini, disangkanya boleh, makanya mereka minta. Tapi itu tidak terrealisasi. Mereka selamat karena mereka diselamatkan, ya, oleh keberadaan Nabi SAW bersama mereka. Nah, wahadihi baliyatu taqlidi wa tashabbuh. Nah, perhatikan. Ini diantara faedah yang dipetik dari ini adalah, wahadihi baliyatu taqlidi wa tashabbuh, ini adalah musibah. Musibah, taklid dan tasabbuh. Taklid adalah membedak, ya, mengikut secara membabi buta, secara membedak gitu, ikut-ikutan saja tanpa tahu dasarnya. Dan tasabbuh, ya, tasabbuh, ya, meniru-niru orang kafir. Nah, wahia min a'zamil balaya, dan ini termasuk dari musibah-musibah yang paling besar. Ya, ini gara-gara taklid, ikut-ikutan tanpa faham perkara sebenarnya, lihat sebenarnya, membebek, ikut babi buta begitu, tasyabbuh, niru-niru orang kafir, ini terjerumus dalam, ya, musibah besar dalam kesyirikan. Nah, tapi alhamdulillah mereka ada udur ketidaktahuan, dan mereka tidak terjerumus karena, ya, dinasihati oleh Nabi SAW. Fa'inda dhalika, maka ketika itulah, ya, saat itulah ta'ajjaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi heran melihat keadaan mereka. Mendengar permintaan itu, waqal, dan Nabi mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nabi membesarkan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, mengatakan Allahu Akbar. Karena yang mereka minta itu syirik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un aw istankara syai'an, dan kebiasaan Nabi alaihi salatu wasalam jika kagum dengan sesuatu atau mengingkari sesuatu, heran ya dengan sesuatu, kagum heran dengan sesuatu atau heran dengan sesuatu atau mengingkari sesuatu, fa innahu yukabbiru, maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasalam bertakbir. Atau yakul, atau mengatakan subhanallah, maha suci Allah, wa yukarriru dhalik, wa yukarriru dhalik, dan Nabi mengulang-ulang subhanallah, subhanallah. Ini menunjukkan kekaguman atau apa tadi, keheranan, pengingkaran, yaitu imma Allahu Akbar diulang-ulang atau subhanallah diulang-ulang. Nah, di sini apa, kekaguman atau keheranan, pengingkaran? Di sini tentunya bukan kekaguman, tapi apa, keheranan, pengingkaran dari Nabi kepada mereka. Nah, innahas sunan, sesungguhnya ini adalah as-sunan, ya, ay at-turuq. As-sunan maknanya turuq. Ini adalah jalan-jalan allati yaslukuhan nasu, jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang. Wa yaqtadi ba'duhum bi ba'd, dan sebagian manusia saling mengikuti, saling mencontoh, saling meneladani, ya, satu dengan yang lain. Tapi ini bukan teladan yang baik ini, ya. Jadi saling meniru, saling mengikuti, saling mencontoh sebagian dengan yang lain. Tayyib, fasababu alladhi hamalakum ala hadha, maksudnya fasababu, maka sebab, faktor alladhi, yang hamalakum, menyeret kalian, membawa kalian ala hadha, atas perkara ini, huwa, adalah ittiba'u, mengikuti sunanil awwalina, sunnah-sunnah, yakni jalan-jalan generasi-generasi awal, generasi-generasi terdahulu. Wat tashabbuhu bil musyrikin, dan tashabbuh, meniru-niru kaum musyrikin. Ini makna innahas sunnah, sesungguhnya ini adalah jalan-jalan orang-orang terdahulu, seperti ini keadaan mereka, ya. Kalian ingin menirunya, meniru jalan-jalan itu, mengikuti jalan-jalan itu, dan kalian ingin mentasyabbuh dengan orang musyrikin. Nah, ini tahdzir dari Nabi atas mereka. Nah, jalan ini dulu yang sama dilakukan oleh Bani Israel. Mereka juga minta seperti itu kepada Musa. Qultum, kalian telah mengatakan, walladhi nafsi biadih, demi zat yang jiwa berada di tangannya, itu Allah Ta'ala. Kama qalat, kalian telah mengatakan seperti yang telah dikatakan Bani Israel oleh Bani Israel Musa kepada Nabi mereka Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah, qala innakum qawmun tajhalun, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf 138 tentang ucapan Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana, buatkan untuk kami ilahan, suatu Tuhan, kama lahum alihah, sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Qala, Nabi Musa mengingkari mereka yang mengatakan innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, yang jahil. Musa alaihi salam lamma tajawaz al-bahra bi bani Israil, Nabi Musa alaihi salam lamma ketika tajawaz al-bahra, berhasil melewati laut, melewatilah laut, ya, Bani Israel bersama Bani Israel ketika melarikan diri untuk menyelamatkan diri bersama Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Wa aghraqallahu aduwahum fih, dan Allah menenggelamkan aduwahum, musuh mereka, fih yakni fil bahr, di laut itu, di tengah laut. Wa hum yanduruna, dalam keadaan hum, mereka, Nabi Musa bersama Bani Israel, yang turun, mereka menyaksikan Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di tengah laut. Mereka berhasil menyeberang di tepi. Di belakang mereka di tengah laut, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan Allah Ta'ala. Ya. Karena lautan yang tadinya jadi jalan mereka lewati, ya, tiba-tiba kembali menjadi air laut sehingga mereka tenggelam. Nabi Musa dan Israel sudah selamat di tepi laut, di seberang. Nah, dalam perjalanan mereka inilah maru ala unasim, mereka melewati orang-orang ya'kufuna ala asnamin, mereka berkeliling, berkerumun, mengerumuni patung-patung berhala mereka, sesembahan mereka, ala asnamin lahum minal musyrikin, dari kalangan kaum musyrikin. Faqala ha'ula, nah disitulah ha'ula yaitu Bani Israel, qal, mengatakan li Musa, kepada Nabi Musa AS, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, mereka juga ingin seperti itu, ya kan? Persis seperti kejadian sahabat yang masih baru itu, ya, ij'al lana dzat anwat wa man hum dzat anwat, seperti ini, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, tetapi kita putus sampai di sini, nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.